ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya, Allah beri kesempatan, ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menghadiri majlis ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang kita lakukan menjadi sebab kita semuanya dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Khamidin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita ingatkan sedikit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ma'ruf ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rahimallahu imra'an qama min al-laili fa shalla thumma ayqadha thumma ayqadha ahlahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang suami, semoga Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia mengerjakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Nah, kemudian dia membangunkan istrinya, dia sholat, kemudian setelah itu dia bangunkan istrinya juga untuk sholat malam. Fa'in abad, kemudian ketika dia membangunkan istrinya, istrinya males, enggan untuk bangun, maka dia ciprati wajah istrinya dengan air. Dia ciprati wajah istrinya dengan air. Ini didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang seperti ini dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa rahimallahu imra'atan. Kemudian kata Rasulullah, semoga Allah merahmati seorang istri, seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail, yang dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian salat malam, tahajud, qiyamul lail, istri duluan yang bangun, dia salat malam, fa shallat, thumma ayqadhat zawjaha, kemudian dia bangunkan suaminya supaya suaminya ikut pula sholat bersama dia, ikut sholat malam. Fa'in aba, kemudian jika suaminya enggan untuk bangun, nadahat fi wajhihil ma, sang istri pun menciprati suaminya dengan air supaya dia bangun di malam hari. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung yang kita harus benar-benar mencoba mengambil pelajaran padanya, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang melakukan perkara yang demikian ini. Rasul mendoakan dengan rahmat, semoga Allah merahmati suami ataupun istri yang dia bangun di malam hari, kemudian sholat, kemudian dia bangunkan pasangannya. Di antara faedah dari hadis ini, ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sepasang suami istri dia berupaya atau mereka berupaya untuk di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya ada saling ta'awun di antara mereka, saling mengingatkan antar suami istri. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai sok pasang suami istri mereka cuma selalu saling mengingatkan perkara dunia, perkara makanan, perkara minuman, pakaian, rumah, pekerjaan, selalu yang diingatkan saling membantu dengan perkara dunia, tetapi untuk perkara agama, perkara akhirat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak saling ta'awun. Maka pelajaran bagi kita semuanya dalam hadis ini, di antara faedahnya dorongan bagi para suami, begitu juga dorongan bagi para istri untuk saling membantu pasangannya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, begitu juga dalam meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala. Khana fi din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang mulia ini, itu menunjukkan betapa besar, betapa agungnya ibadah qiyamul lail, ibadah sholat malam atau at-tahajjud, sholat tahajjud. Dikarenakan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi bahwasanya Rasul mendoakan rahmat bagi sepasang suami istri yang mereka mengerjakan qiyamul lail. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rahimallahu rajul, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia qama minal lail, bangun di malam hari, thumma ayqadha ahlahu, kemudian membangunkan istrinya, fa sallaya jami'an, kemudian keduanya sama-sama salat. Maka Rasulullah mengatakan, seorang suami yang melakukan demikian, maka dia minal zakirina wal zakirat, suami istri yang melakukan demikian, mereka tergolong orang-orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti ini anjuran yang sangat kuat untuk kita semuanya berupaya sekuat tenaga untuk jangan sampai kita meninggalkan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, beliau menyatakan afdalu as-siyam ba'da Ramadan siyam syahrillahil muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah bulan puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdalu as-salati ba'dal fariidhah, dan salat yang terbaik, yang paling afdal setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairuddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah, dan salat malam ini itu merupakan da'bu as-salam, da'bu as-salafus saleh. Ini adalah kebiasaan para salafus saleh. Terutama ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita ini adalah orang-orang yang berupaya, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspeknya. Baik akidahnya, masalah tauhidnya, begitu juga muamalahnya, begitu juga dalam masalah ibadahnya, kita berupaya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalahpahami bahwasanya seorang salafi dia cuma akidahnya saja meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian sebagaimana difahami oleh sebagian pihak yang dia ingin berakhlak dengan kelompok jamaah ini, ingin berorganisasi dengan jamaah ini, kalau akidahnya mengambil akidahnya salaf, maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini keliru besar. Salaf mereka berupaya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidatan dalam masalah akidah, tauhidan dalam masalah tauhid, manhajan dalam masalah manhaj, ibadatan dalam masalah ibadah, akhlaqan dalam masalah akhlak, wa muamalatan dan juga muamalah. Mereka berupaya untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang salaf yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, begitu pula dia harus berupaya untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah sekuat tenaga dia mengerjakan qiyamul lail. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama min al-lail hatta tatafattara qadamah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai bengkak-bengkak kakinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tasna'u hadha, kenapa engkau melakukan ini? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dalam keadaan engkau telah diampuni dosanya yang dahulu dan juga yang akan datang. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku, kata Rasulullah, tidak ingin untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, berarti dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara bentuk syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, baik nikmat duniawiyah maupun diniyah, adalah diantaranya banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terkhusus dalam masalah ini adalah qiyamul lail, salat malam. Dan ini juga kebiasaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang yang terbiasa mengerjakan qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam beliau melewati rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar Siddiq sedang salat malam. Kemudian beliau melewati rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Umar radhiyallahu anhu sedang qiyamul lail, sedang salat malam. Begitu pula Rasulullah SAW pernah melewati Abu Musa al-Ash'ari juga di malam hari sedang membaca Al-Quran, sedang beribadah kepada Allah membaca Al-Quran. Dan seterusnya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari kalangan salaf begitu juga riwayat tentang beberapa orang sahabat yang mereka ikut sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama hatta yusbih. Disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang dia tidur di malam hari sampai pagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dzakar rajul bala asyaitanu fi udhunai. Laki-laki tersebut adalah seorang yang telinganya dikencingi oleh syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, namun tentunya kita berupaya sekuat tenaga meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak bisa dipungkiri ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang satu ini sangatlah berat. Tetapi dia ibadah yang luar biasa keutamaannya, ya Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga ibadah qiyamul lail itu termasuk ibadah yang juga akan mengantarkan seseorang biiznillah dengan sebabnya kepada surganya Allah tabaraka wa ta'ala. At'imut ta'am wa absus salam, at'imut ta'am wa absus salam. Kata Rasulullah SAW, berilah makan orang lain, kemudian ucapkanlah salam. Waqumu minal laili wan nasu niyam, dan bangunlah kalian di malam hari dalam keadaan manusia pada lelap tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, atau kalian, kata Rasulullah SAW, akan masuk, niscaya kalian akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga qiyamul lail termasuk amalan yang akan memasukkan dengan sebabnya seseorang ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berupaya kita untuk melakukannya, sekali lagi walaupun berat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin tidak bisa kita meniru sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Maka karena berat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama ketika membahas tentang keutamaan qiyamul lail, mereka biasanya juga membahas tentang al-asbab, sebab-sebab yang membantu seseorang untuk qiyamul lail. Mereka biasanya qurrahidin rahimani wa rahimakumullah menyebutkan pula sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk qiyamul lail. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang membantu untuk qiyamul lail, untuk bisa kita bangun salat malam, adalah niyatul ikhlas wal azam al qawi, niat yang ikhlas karena memang mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang akan langgeng dalam sebuah ibadah, akan istiqomah dalam sebuah ibadah ketika ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dorongannya adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala, takut dari nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. ketika dorongan beribadah termasuk salat malam itu karena ingin dipuji oleh manusia, salat malam banyak yang tidak mengetahui pekerjaan ini. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang niatnya benar-benar mencari apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala, maka rasa berat, rasa capek yang dia rasakan ketika melakukan ini, maka akan dia tahan, dia bebani dirinya melanggung rasa capek supaya dia melakukan ibadah yang satu ini. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa membantu adalah dia ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala, dan memiliki azam, keinginan yang sangat kuat untuk bisa melakukannya. Begitu pula ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang juga disebutkan untuk membantu qiyamul lail, untuk bisa bangun di malam hari, adalah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Terkhusus ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selain tentunya berharap dan berdoa kepada Allah untuk bisa bangun di malam hari, untuk bisa bangun di malam hari untuk qiyamul lail, terlebih lagi adalah ketika seorang mau tidur di malam hari, dia membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca wirid-wirid al-adhkar, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam indan naum, ketika dia mau tidur. Bismillah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dengan yang pertama tadi, niat memang mau bangun, beda dengan orang yang tidak niat sama sekali. Yang penting niat terlebih dahulu dan azam yang kuat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, terkhusus dia berdoa ketika dia mau tidurnya, berdoa, berzikir dengan wirid-wirid yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak wiridnya, bismillah, semakin banyak wiridnya yang dia baca sebelum tidurnya, maka insyaallah taala akan semakin mudah untuk dia bisa bangun di malam hari. Dia baca ayatul kursi, dia baca al-qawafil, al-qawafil, tiga kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, disebutkan tiga kali, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa dijangkau, dia tiupkan ke tangannya setelah membaca surat tersebut, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang bisa diraba, yang bisa dijangkau oleh tangannya, kemudian dia membaca bismikallahumma ahya wa amut, kemudian dia membaca tasbih 33 kali, dia membaca tahmid 33 kali, dan juga membaca takbir 34 kali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka biiznillah akan dimudahkan dia untuk bangun di malam hari. Begitu pula sebaliknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga yang membantu untuk bangun di malam hari adalah membaca wirid zikir indan naum ketika dia bangun tidur. Ketika dia bangun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia baca wirid-wirid, di antara wirid yang disebutkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa wirid yang datang ketika bangun tidur. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya disertai dengan segera bangun. Segera untuk bangun. Ini lebih kepada sebab-sebab yang sifatnya maknawiyah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa sebab di atas itu identik dengan sebab-sebab yang maknawiyah. Termasuk sebab-sebab yang maknawiyah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk bisa bangun di malam hari, supaya enggak berat bangun di malam hari, adalah apa? Ijtinabul ma'asi, ijtinabul ma'asi, meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara sebab yang menyebabkan seorang berat untuk dia bisa bangun di malam hari. Sebagaimana kita dapatkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang mengeluhkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang mengeluhkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa dia tidak bisa bangun di malam hari, padahal sudah berniat, sudah kuat niatnya ingin bangun di malam hari, tetapi kenapa enggak bisa bangun juga? Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yuthqiluka dhanbuk. Kata Abdullah bin Mas'ud, yuthqiluka dhanbuk, yang memberatkan punggungmu untuk bangun, yang memberatkan badanmu, memberatkan punggungmu untuk bangun adalah dosa-dosamu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab-sebab yang identik dengan sebab-sebab maknawiyah yang bisa membantu seorang untuk bisa bangun di malam hari untuk qiyamul lail. Yang terpenting adalah dorongannya adalah apa? Dorongan yang sangat kuat mencari wajah Allah tabaraka wa taala, pahala yang berlimpah, surganya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana orang-orang yang mencari dunia, orang-orang yang mencari dunia, mereka enggak berat mau bangun di malam hari ketika mereka tahu apa yang dia cari, beberapa rupiah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Qiyamul lail, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salat malam ini juga sebagaimana yang kita dapatkan dalam khutbah yang kemarin adalah min al-asbab al-jalibati lil mahabbah, termasuk sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala, dan termasuk ciri-ciri seorang itu cinta kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu disebutkan dalam khutbah yang kemarin adalah al-khulwah, bersendirian inda nuzulil ilahi fi thulutsil lailil akhir. Di antara perkara yang akan mendapatkan kecintaan, cinta kepada Allah tabaraka wa taala, adalah seseorang bersendirian di waktu turunnya Allah subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana disebutkan orang yang mencintai kekasihnya, dia akan senang bersendirian dengan kekasihnya, tidak mau orang lain ada bersama dia, tidak mau dia diganggu, dia bersama kekasihnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mencintai Allah tabaraka wa taala, di antara cirinya, tandanya adalah dia senang untuk bersendirian beribadah kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dia membaca kalam Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian setelah itu, setelah dia salat, dia tutup dengan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab yang lainnya kita sebutkan karena memang sangat besar nilainya qiyamul lail ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya sebelum dilanjutkan, ini nasihat tentunya bagi yang menyampaikan terlebih dahulu. Jangan dikira, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menyampaikan berarti sudah bisa ataupun sudah hebat dalam qiyamul lailnya. La, ini semuanya adalah nasihat yang terutama, terkhusus adalah kepada yang berbicara. dan juga kepada keluarga yang berbicara sebelum nasihat ini kepada yang lain, yang lainnya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. At-tawasi bil haqqi wa at-tawasi bis sabr. Di antara sebab yang bisa membantu qiyamul lail, dan itu identik dengan sebab-sebab yang hissiyah, di antara yang mereka sebutkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah di antaranya jangan terlalu kenyang makan di malam hari. Jangan terlalu kenyang makan di malam hari. Dikarenakan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, banyak makan di malam hari itu akan memberatkan badan. Akan memberatkan badan yang menyebabkan panca inderanya, anggota badannya berat sehingga lemas dia untuk bangun di malam hari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sampai diupayakan kalau mau bangun di malam hari makan di malam hari sampai dia terlalu kenyang atau bahkan kekenyangan. Kemudian yang berikutnya di antara yang mereka sebutkan adalah jangan terlalu capek bekerja di siang hari. Di antara perkara hissiyah tentunya yang bisa membantu seseorang untuk bisa bangun di malam hari adalah jangan terlalu capek bekerja di siang hari. Dia bekerja dari pagi sampai siang, siang sampai sore, pekerjaan yang capek itu biasanya, wallahu alam, itu biasanya tidurnya nyenyak. Sahih enggak? Sahih. Nah, bahkan di antara alasan orang yang bekerja itu katanya bukan karena banyak duitnya bekerja pagi sampai siang sampai sore, tetapi apa? Supaya enak tidurnya. Masya Allah. Supaya kalau capek itu kan langsung geletak hilang, tahu-tahu azan subuh. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ulama di antara perkara yang akan memudahkan untuk qiyamul lail adalah jangan terlalu capek bekerja di siang hari. Maka mereka menyebutkan pula yang berikutnya, ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dianjurkan di siang hari itu untuk melakukan qailulah. Dianjurkan untuk di siang hari itu, dan ini termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seorang di siang hari itu qailulah, melakukan tidur siang. Insyaallah ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tidur di malam di siang hari sebentar beberapa waktu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka supaya di malam harinya ada juga waktu tidur, tetapi apa, dia bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir dia mengerjakan qiyamul lail. Nah, jangan keliru ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan salah puas-puaskan bekerja di siang hari enggak usah tidur biar tidur malamnya lelap. Ini berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membimbingkan apa? Tidur di siang hari supaya apa? Malam harinya bisa bangun, tidak terlalu lelap tidurnya. Supaya tidak terlalu lelap tidurnya di malam hari. Begitu juga kenapa di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur itu miringnya ke kanan, ke samping kanan bukan ke samping kiri. Di antara hikmahnya ikhwanul rahimani wa rahimakumullah itu wallahu taala alam bisawab, lebih memudahkan untuk bisa bangun. Dan ini juga ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tidur di siang hari adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga termasuk dalam perintah tersebut penyelisihan kepada syaitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilu kilu fa inna syaitan la yakilu. Tidur sianglah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan itu enggak tidur sih siang. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilu fa inna syaitan la yakil. Tidur sianglah kalian, dikarenakan syaitan itu tidak tidur sih siang. Nah, hati-hati, ini dalam bahasa Arab sama-sama kola. Nah, dalam bahasa Arab sama-sama apa? Kola. Tapi kalau yang kita tasrif kola yakulu kaulan, maknanya berkata. Tapi kola yang yakilu ini mengikuti ba'ah yabiru. Kola yakilu. Nah, koilulatan, yang maknanya tidur siang. Tidur sianglah kalian, dikarenakan syaitan tidak tidur siang. Khairuddin wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Dan diantaranya pula, diantara yang membantu untuk bisa bangun di malam hari, dan ini juga masya Allah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meninggalkan untuk terlalu malam tidur di malam hari. Meninggalkan untuk apa? Tidur terlalu malam di malam hari yang menyebabkan terlalu nyenyak dalam tidurnya. Ini semakna dengan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang salatul isya, maka disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-haditha qablaha apa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'da. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membenci, enggak suka untuk tidur sebelum salat isya. Nah, dan juga beliau enggak suka berbicara, ngobrol setelah salat isya. Maknanya jangan terlalu lama ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah untuk segera tidur di malam hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam membenci untuk tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, dengan obrolan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tentunya yang mubah. Nah, apalagi ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tentunya lebih bukan sekedar dimakruhkan ataupun dibenci kalau obrolan-obrolan setelah isya itu adalah apa? Untuk perkara-perkara yang haram. Perkara yang hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja, tetapi ketika terlalu lama berbicara, ngobrol seperti ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah menyebabkan sulit untuk bangun di malam hari, maka ditinggalkan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini juga nasihat bagi kita semuanya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang berbicara. Nah, yang mungkin kita mungkin terkadang terlalu lama dalam berbicara ba'dal isya, maka berupaya kita untuk meninggalkannya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk banyak berbincang-bincang dengan perkara bukan yang haram, sekali lagi bukan yang haram. Kalau yang haram jelas haramnya. Cuma ini perkara yang mubah. Nah, tapi terlalu lama, masya Allah, memang berbicara, ngobrol itu lisan ini perkara yang manis. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang manis, lezat. Perkara yang lezat ketika apa? Ngobrol dengan obrolan yang mubah. Nah, cuma ya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, memang dikecualikan oleh para ulama diperbolehkan untuk berbincang-bincang setelah ba'dal isya, di antaranya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah mudzakaratul ilm, memudzakarah ilmu. memudzakarah ilmu, mempelajari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala, ta'lim, maka diperbolehkan. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dikecualikan diperbolehkan adalah melayani tamu, berbincang-bincang dengan tamu. Ini perkara yang diperbolehkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga termasuk yang juga diperbolehkan adalah berbincang-bincang dengan keluarga untuk menambah yang mungkin seharian dia sibuk bekerja. Nah, tidak sempat banyak ketemu dengan keluarga dan juga anak-anaknya. Nah, kemudian habis maghrib juga taklim, habis isya juga ada taklim, maka segera ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dia menuju keluarganya untuk berbincang-bincang, menambah keakraban di antara istri dan juga anak-anaknya ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga masyaallah, wallahualam, keluhan apa sekedar cerita. Nah, ada di antara para istri yang mengatakan demikian, suaminya kalau di pondok lama sekali. Insyaallah. Paham lama sekali. Taklimnya perasaan cuma sampai jam 9, tapi ngapa pulang jam 11 misalnya kan. Nah, ini laporan dari sebelah, dari sebelahnya lagi. Ana laporannya dari sebelah samping sana. Tapi yang samping ana laporannya dari sebelah mana, wallahualam. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini makanya termasuk penting ana sampaikan ini nasihat untuk tentunya saya pribadi dan yang lainnya. Begitu juga kemarin ada sudah kata yang di samping ini, jangan lagi ngasih-ngasih kopi kalau malam-malam, nanti terlalu lama berbicaranya. Sampai ya sudah, kopinya ganti di siang hari atau apa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka menjalin keakraban dengan keluarganya. Nah, dan juga masya Allah disebutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada memang orang-orang yang ini juga kekeliruan dari kita yang tentunya kita mencoba memperbaikinya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang ada orang-orang yang dia senang sekali tahan berlama-lama ketika dia berbincang-bincang dengan teman-temannya. Nah, sekali lagi ini nasihat untuk kita semuanya, terutama yang berbicara. Nah, kata Ustaz Aimin rahimahullahu ta'ala, ada di antara manusia yang dia sangat betah, sangat tahan ketika dia berbincang-bincang dengan teman-temannya, teman-teman sebayanya, teman-teman akrabnya, dia tahan untuk berbincang-bincang, ngobrol lama. Tetapi ketika dia bersama orang tuanya, dia gak tahan lama-lama untuk menghibur kedua orang tuanya, untuk berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya, dia gak tahan berlama-lama, sebentar pergi. Nah, padahal orang tuanya mungkin butuh untuk diajak teman berbicara, teman ngobrol, maka ini termasuk kekeliruan kata beliau rahimahullahu ta'ala. Begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan keluarga tentunya kalau kita tahan berlama-lama untuk berbincang-bincang dengan teman-teman kita, maka tentunya kita harus lebih semangat, lebih tahan dia untuk berbincang-bincang, menjalin keakraban dengan istri, dengan anak, dengan anak-anaknya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka diperhatikan oleh kita semuanya, dan kalau ada yang kekeliruan tolong diingatkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang diberitakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa, kana yakrahul nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci, enggak suka untuk tidur sebelum salat Isya, dan membenci untuk apa? Berbincang-bincang setelah salat Isya, tentunya dengan perbincangan-perbincangan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang diharamkan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi para ikhwan, begitu juga para santri yang taklim ba'dal Isya, maka diharapkan untuk ketika selesai taklimnya jangan berlama-lama, untuk segera pulang kalau yang keluarga, begitu juga yang santri, jangan berlama-lama, jangan terlalu lama kemudian ngobrol sampai lupa berdoanya, yang itu menyebabkan berat untuk bangun di malam hari. Seharusnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, para santri adalah orang yang paling semangat untuk bisa semangat bangun di malam hari. Nah, untuk murojaah qiraatul Quran, murojaah hafalan Qurannya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada cara untuk seseorang bisa memungkinkan hafalannya kecuali qiyamul lail. Saya ulangi. Nah, sebanyak apapun seseorang mungkin murojaah di siang hari, kita dari ba'da subuh, kemudian jam 8, kemudian ba'da zuhur, kemudian sore, itu sulit ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk memantapkan hafalannya di malam, memungkinkan hafalannya. Yang akan bisa memungkinkan hafalan tidak lain adalah dibawa hafalan tersebut untuk sholat malam, untuk qiyamul lail. Dan ini sekali lagi memang harus dibiasakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kalau dulu di ma'had ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah cukup lumayan, cukup banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bangun di malam hari, sampai ketika adzan pertama dia tinggal membangunkan teman-temannya. Bangun, dia telah selesai qiyamul lail. Masya Allah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan untuk bersemangat dalam masalah ibadah itu jangan dikira nanti setelah berkeluarga. Justru setelah berkeluarga itu berat biasanya. Kesempatan untuk banyak menghafal Al-Quran, kesempatan untuk banyak beribadah qiyamul lail, kesempatan untuk banyak berpuasa, dan sekian banyak ibadah tidak lain ketika masih belum berkeluarga. Ketika masih belum berkeluarga yang masih banyak kesempatan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, supaya ketika dia sudah mantap ketika masa mudanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika masa dia berkeluarga tidak terasa berat lagi dia dalam membaca, dalam memurojaah hafalan dan seterusnya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan di masa mudanya dia telah banyak membacanya, telah banyak menghafalnya, telah banyak murojaahnya. Dan ini didapatkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bagi orang-orang yang sudah berkeluarga, terasa beratnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apalagi orang-orang yang harus mencari ma'isyah, yang harus mencari makanan dan juga minuman ma'isyah untuk anak istrinya. Mereka mungkin ada di sebagian mereka yang tidak bisa mengamalkan perkara-perkara ini, enggak bisa qailulah, tidak bisa untuk tidak bekerja lama di siang hari. Nah, kalau masih bujang, masih belum berkeluarga, bisa semuanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk tidur di siang hari bisa, untuk tidak bekerja terlalu capek bisa. Dan sekian perkara-perkaranya bisa dia lakukan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga ini bermanfaat tentunya bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Dan di antara perkara yang tidak mengapa untuk berbicara adalah islahun bainan nas, mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, dan seterusnya dari kemaslahatan-kemaslahatan dan yang itu juga kembali kepada agama seseorang. Dan tentunya dalam hal ini wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan sampai seorang beralasan saya kan lebih utama, lebih utama menuntut ilmu daripada qiyam salat malam. Sering kita sampaikan apa? Thalabul ilmi itu, menuntut ilmu itu adalah afdalu an-nawafil ibadat. Menuntut ilmu itu adalah ibadah sunnah yang paling afdal. Tapi jangan sampai beralasan dengan menuntut ilmu akhirnya tidak salat malam. Iya, kalau engkau semalaman menuntut ilmu. Ini tidak menuntut ilmunya cuma di mana? Di siang hari. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Malam harinya setelah itu tidur, maka tentunya yang terbaik adalah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dari malam itu sampai subuh sibuk dengan ilmu, maka lain lagi ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang demikian diterapkan kepada orang ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan awsani khalili bithalat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yang pertama adalah as-siyam. Naam, salatat siyamu salasati ayyamin fi kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian raka'atani min ad-duha, puasa salat duha. Kemudian wa an utira qabla an anam, yaitu diwasiatkan untuk salat witir sebelum tidur. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena sudah lewat waktu asar, semoga nasihat ini sekali lagi bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kalau ada kekeliruan, semoga diperbaiki. Dan sebagai ralat, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah, yang semalam atau kapan, ketika menceritakan, mumpung ingat, menceritakan tentang Bani Israel yang di antara sifat mereka terlalu memberat-beratkan diri berlebihan adalah ketika mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang pembunuh orang yang meninggal. Sekian pertanyaan mereka tujukan kepada Nabi Allah Musa, yang akhirnya mereka sangat kesulitan mencari sapi betina tersebut. Yang anak maksud adalah semalam kalau nggak salah ada kesamaran ketika anak menyampaikan bahwasanya harganya senilai bulunya. Anak agak ragu, maka anak cari tadi dan ada di majalah Kubuah ya khairul rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di situ bukan seukuran bulunya, tetapi disebutkan di situ setiap timbangan sapinya itu dihargai dengan timbangan emas. Saya ulangi, setiap timbangan berat sapinya itu dihargai dengan harga emas. Paham enggak maksudnya? Ini misalnya sapinya berapa kilo? 300 kilo. Sapinya beratnya 300 kilo. Nah, 300 kilo ini bukan dihargai sapi, tapi dihargai emas. Kalau sapi 1 kilonya berapa? 100 ribu. Kalau emas sekilonya berapa? 500 ribu, bukan sekilo, segram. Segram. Maka disebutkan di situ, antum baca yang ada di sini kayaknya, tentang mayat yang bisa berbicara itu. Ada di situ, kedua yang mayat bisa berbicara itu. sampai dikatakan harganya meroket. Meroket itu kan pucuk, tingginya bukan main. Disebutkan di situ apa? Setiap harga sapinya dihargai dengan harga emas per kilo, per kilonya. Kalau harga sapinya 300 kilo, harga beratnya sapi beratnya 300 kilo, maka 300 kilo dikali harga emas 1 kilo, bukan 1 gram. Al-Muhim sangat banyak, entah berapa jumlahnya tadi. Ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai ralat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا